Saya punya orang tua yang awam dan mereka mengatakan pada saya, kamu boleh mengikuti kajian tapi kamu jangan menggurui kami. Bagaimana cara saya mendakwahi mereka? Dakwah itu masyaallah rahimakumullah tidak harus dengan lisan. Tidak harus dengan lisan menyampaikan ini haram, ini wajib, ini haram, ini wajib. Tapi dengan hal. Ad-da'wah bil hal, dengan akhlak al-karimah, ya, dengan pelanggan yang terpuji. Bahkan berdakwah dengan akhlak, dengan perangai yang terpuji, itu jauh lebih membekas daripada berdakwah dengan lisan. Ya. Berapa banyak orang yang bisa dia berdakwah, dia bisa menyampaikan kebaikan pada orang lain, tapi dia sendiri enggak baik. Ya. Wa ghairu taqin ya'murun nasa bit-tuqa, wat-tabibu yudawi wat-tabibu maridu. Bukan orang yang bertakwa tapi dia memerintahkan orang lain untuk bertakwa. Ya. Dokternya mengobati, dokternya yang sakit. Tabibu yudawi wa tabibu maridu. Ya. Dia ingin mengobati orang lain, dia sendiri sakit. Nah, banyak orang yang seperti ini. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala engkau mengucapkan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, namun ketika seorang berdakwah dengan al-khuluqul karim, dia memperlihatkan akhlak, itu biasanya lebih membekas. Ya. Nah, jadi apalagi kepada orang tua, ya. Kepada orang tua, anak mendakwahi orang tua sangat berat. Berat sekali. Nah, kenapa? Ya, bagi orang tua dia tahu kemana anak ini pergi. Dari kecil dia sudah mengetahui berapa banyak garam yang dia makan. Ya. Berapa banyak asam yang dia makan. Kemana perginya anak ini. Dari kecil dia sudah tahu. Nah, sehingga ketika seorang anak mendakwahi orang tua memang berat. Ya. Tapi dengan cara yang lain. Ya. Dengan cara memperlihatkan akhlak. Nah, dengan cara memperlihatkan al-khuluqul karim. Kita bisa menyampaikan. Ketika mereka melihat, wah ini ternyata masya Allah. Anaknya yang ngaji ini berbeda dengan yang liar-liar. Ya. Saya punya anak, ada yang S1, S2, S3. Ya. Sementara yang ngaji ini gak punya titel sama sekali. Tapi masya Allah, dia dalam hal khidmat memberikan pelayanan kepada orang tuanya melebihi yang lain. Melebihi yang lain. Masya Allah, baik sekali akhlaknya. Jadi ini biasanya lebih memberi pengaruh daripada sekedar menyampaikan ini haram, ini yang tidak diperbolehkan. Kalau orang tua sudah senang kepada anaknya, apa yang disampaikan oleh anaknya akan didengarkan. Ya, kan didengarkan oleh orang tuanya. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Berbeda keadaan seorang baru ngaji, pulang-pulang orang tua enggak mengerti langsung disampaikan ini haram, ini syirik, ini kufur, bapak kafir, ibu musyrikah. Hah? Akhirnya bara inni bari'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah. Masyaallah, dengan mengamalkan apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak demikian keadaannya, ya. Disampaikan dengan cara yang hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau hari ini dia tidak bisa mendengar, sabar, mungkin besok, mungkin lusa. Ya, dengan penuh kesabaran. Wallahu ta'ala bissawab.